Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Man yaqra' ilmu al-fara'id. Siapa setelahnya? Ditakyin aja dari sekarang. Siapa setelahnya? Yang membaca nanti. Biar tidak saling berharap. Yang sudah membacakan Fauban. Siapa lagi yang sudah membaca? Siapa yang sudah membaca itu? Ini. Tidak ini. Ini. Hah? Yang ini nih baru berapa? Baru dua. Abdurrafiq, Fauban, Antum, tiga. Berarti setelahnya siapa? Nanti. Pertemuan berikutnya. Hah? Oh iya. Diingat ya, yang semuanya harus membaca. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syaikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Hah? Belum tuntas kah? Belum selesai? Oh, anak kita sudah. Baik, Pak. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin dhakar fa yu'khadhu minhu irthun man 'ada al-usul wal furu' irthu man 'ada fa yu'khadhu minhu irthu man 'ada al-usul wal furu' wal ikhwah wa annahu la yarithu minhum illa adh-dhukur bila taqdir yuqaddamu al-ula fal ula kal'ammi 'ala banihi wasyaqiq 'ala alladhi li'abin wa yu'khadhu min qawlihi ta'ala wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli shay'in 'alim irthu dhabil arhami wa hum man siwa'ah والعصبي ولكن هذه الآية ليست نصا في الميراث فمن ثم اختلف أهل العلم في إرث ذوي الأرحام كما يأتي بيانه إن شاء الله. نعم. Adapun sabda Nabi alaihi salatu wassalam alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar, berikanlah bagian yang telah ditetapkan dari harta warisan kepada para pemilik yang berhak. Setelah itu fama baqiya, selanjutnya apa yang tersisa fahuwa li aula rajulin dzakar, maka yang tersisa itu untuk pria yang paling berhak mewarisinya secara taksib. Fa yatashif fa yu'khadhu minhu irthu man 'ada al-usuli wal furu'i wal ikhwah. Dipetik darinya warisan selain usul, furu' dan ikhwah. Naam. Usul, furu', ikhwah telah kita lewati yang terdapat pada ayat-ayat warisan. Ya, sudah kita lewati semua irth al-usul, al-furu', juga al-ikhwah, al-ikhwah li ghairi yakni li ab wa dan al-ikhwah li ab, juga aulad al-um yakni ikhwah li semuanya sudah. Nah, untuk selain itu, warisan selain usul, furu' dan ikhwah dipetik dari hadis ini. Al-hiqul fara'idu bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar wa annahu la yarithu minhum illa adh-dhukuru bila taqdir. Dan bahwasanya tidak mewarisi ya dari mereka kecuali adz-dzukur, kecuali adz-dzukuru bila takdir, kecuali yang berjenis kelamin lelaki dengan cara warisan bila takdir tanpa penetapan kadar tertentu. Jadi tidak dengan sistem fard, ya, tetapi dengan apa? Sistem ta'asib. Nah, la yarithu minhu illa adz-dzukuru bila takdir, tanpa ada takdir, yakni tanpa ada kadar tertentu yang ditetapkan. Jadi tidak ada faraidnya. Tetapi fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar. Berapapun yang tersisa, dia yang ambil. Yuqaddamul aula fal aula. Yuqaddamu al aula fal aula. Didahulukan yang paling berhak, kemudian yang paling berhak, kemudian paling berhak. Nah, dan nanti akan dipelajari pada pembahasan pembagian warisan ahlu ta'asib, asabah, ya, jihatut taqdim, sisi pendahuluan, siapa yang paling didahulukan, list. Siapa yang paling didahulukan di antara mereka itu ada urutannya. Nah, ada urutannya, siapa al-aula, kemudian al-aula berikutnya siapa, itu ada jihah, ya, ada apa? Nah, ada sisi, ya, sisi tinjauannya, siapa yang paling berhak. Nah, siapa yang paling berhak, ada tinjauan-tinjauannya, kan kita akan pelajari secara rinci. Nah, di sini contohkan kal ammi ala ibnihi, seperti paman. Al am itu akhul ab, ya, akhul ab, yakni saudara bapak. Nah, ala ibnihi didahulukan atas putranya. Nah, طيب والشقيق على الذي لأب والشقيق على الذي لأب dan الشقيق يعني أخ لأب وأم. Syaqiq itu saudara sekandung. لأب وأم saudara sekandung lebih dahulukan atas saudara seayah, atas akhun li'ab. Naam. Tayyib. Nah, ini contoh, ya, sudah saya syaratkan tadi, nanti kita akan pelajari khusus tentang ini, siapa yang paling berhak, ya, kemudian urutan berikutnya siapa dan seterusnya. Nah, ada pendalamannya nanti. Jadi makna fahuwa li aula rajulin dzakar, maka untuk pria yang paling berhak mendapatkan. Jadi boleh jadi ada beberapa ahli waris yang berhak mewarisi secara ta'asib. Beberapa pria, siapa yang didahulu? Misalnya ada am, ada juga putranya, maka putranya enggak dapat, yang diberikan adalah al-am, yakni bukan putranya, putra pamannya itu. Jadi ada pamannya, ada putra pamannya, gitu kan. Kal-am ala ibnihi, dhamir al-ha, difahami, ya, dhamir al-ha ini ibnihi kembalinya ke al-am. Jadi ada pamannya, ada putra pamannya. Bukan maksudnya putranya mayit, ya. Bukan. Nah, putra pamannya maksudnya. Nah. Ada saudaranya, saudara, ada saudara sekandungnya, ada juga saudara seayahnya. Maka yang diberi adalah yang tersisa untuk saudara sekandung, saudara seayah kalah, lebih kuat lebih berhak. Nah, lebih berhak. Naam, saudara sekandung. Begitu, ya. Fahuwa li aula rajulin dzakar, itu maknanya. Wa yu'khadhu min qawli ta'ala, dan dipetik dari firman Allah Ta'ala, wa ulul arhami, dan ulul arham, ya, para kerabat, ya, yang punya hubungan kekerabatan, tetapi mereka selain ahlul faraid dan selain ahlul ta'shid. Nah, nanti akan dijelaskan di bawah, ya, siapa mereka dawil arham. Ba'duhum awla bi ba'din, sebagian mereka lebih berhak, ya, dengan sebagian yang lain. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, kitab Allah. Inna Allah bi kulli syai'in alim, sungguhnya Allah SWT maha tahu segala sesuatu. Naam, yu'khadh min hadil ayat, dipetik dari ayat ini mada irthu dhawil arhami, warisan dhawil arham. Ini istilah baru, dhawil arham. Nah, dipetik dari ayat wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah, ada yang disebut dengan dhawil arham, warisan dhawil arham. Wahum, siapa dhawil arham? Mereka adalah man siwa ahlil faraidi wal asbi. Mereka adalah selain ahlul faraid dan ahlul ta'asib, ahlul asbi. Jadi ada ahlul faraid, ada ahlul asbi, ahlul ta'asib, asoba, ya, ahlul asbi, ahlul ta'asib atau asoba sama. Ada dawul arham, tiga ini. Nah, walakin hadihil ayatu, akan tetapi ayat ini kata Syekh, laisat nasan fil miras, bukan nas secara langsung tentang warisan. Apa yang dimaksud dengan istilah nas? Kita belajar dalam ilmu usul fiqh, al-istidlal, yakni aujuhul istidlal, sisi-sisi pendalilan yang paling kuat adalah al-istidlal bin nas, pendalilan dengan nas. Apa itu nas? Nas itu adalah dalil yang menunjukkan langsung masalah itu. Seperti misalkan ayat-ayat warisan yang telah lewat tentang ahlul faraid, ya, kemudian hadis tadi fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Ini semua nas, pendalilan dengan nas. Memang nas yakni dalil yang menunjukkan langsung masalah itu. Nah, ada juga pendalilan dengan cara apa? Bi umum ad-dalil, dengan keumuman makna dalil. Yani makna dalil itu sebenarnya maknanya umum, bukan nas dalam permasalahan yang dibahas, tapi ada dalil maknanya umum. Masalah yang sudah kita bahas masuk dalam keumuman maknanya. Nah, itu urutan berikutnya. Yang terkuat itu nas. Memang itu nas dalam masalah itu, artinya memang dalil langsung masalah itu. Ayat ini wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah, ini bukan nas tentang warisan, bukan dalil langsung tentang warisan terkait ulul arham, bukan. Ini adalah ayat yang maknanya umum, menjelaskan bahwa yang namanya ulul arham, yang namanya orang-orang yang punya hubungan kekerabatan, itu satu sama lainnya lebih berhak. Gitu. Pak, bisa difahami? Itu maksud Syekh, walakin hadhil ayatu laysat nasan fil miras. Paham? Berarti dipetik dari mana sisi pendalilannya? Umum makna lah ayat. Dipetik dari keumuman makna ayat. Bahwa masuk dalam keumuman makna ayat ini, bahwa yang namanya kerabat satu sama lainnya lebih berhak, ya, dengan yang lainnya, masuk dalam keumuman maknanya dalam hal apa? Lebih berhak dalam hal apa? Warisan. Sebagaimana diketahui, namanya kerabat itu lebih berhak daripada yang lainnya untuk disantuni. Seperti kita ketahui yang namanya sedekah, misalkan siapa yang lebih utama diberi sedekah? Lebih utama diberi sedekah kerabat sendiri daripada orang luar, kan begitu? Nah, Nah, termasuk dalam keumuman maknanya warisan. Lebih berhak. Nah, yakni ada mayit. Ada mayit nih. Dicari ahli warisnya dari kalangan ahlul faraid, enggak ada. Dicari ahli warisnya dari kalangan ahlul ta'sib asobah, enggak ada. Tapi ada kerabatnya, bukan ahlul faraid, bukan juga asobah, tapi dia tergolong zawul arham. Daripada diberikan kepada orang luar yang tidak ada hubungan kekerabatan, lebih berhak ulul arham yang dikasih warisannya. Kan begitu maksudnya. Bisa dipahami? Nanti kita akan bahas tentang ini. Pendalamannya. Naam. Karena ini sifatnya mukaddimah. Tapi sudah butuh difahami dari sekarang arahnya. Ya. Famin thamma. Yani famin hunaka. Maka dari sana. Ikhtalafa ahlul ilm. Terjadi khilaf di antara ahlul ilm. Fi irthi dawul arham. Tentang warisan dawul arham. Ya. Nanti akan datang pembahasannya lebih mendalam. Kama ya'ti bayanuhu insyaallah. Sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah. Jadi kesimpulan kita dari mukaddimah ini ya tentang adillah, dalil-dalil tentang warisan, bahwa ayatul mawarits, ayat-ayat warisan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk nassan, yakni nas secara langsung, ya, apa yang telah lewat, ada tiga kan, fi irthil usul wal furu', kemudian yang kedua apa, fi irthil zawjaini wa awladil awladil yang dimaksud apa, ikhwah wa akhawat ikhwah dan akhawat kemudian ayat yang ketiga apa, fi irthi al-ikhwa li ghairi yakni al-ikhwa li ab wa syiqqa dan al-ikhwa li ab. Kemudian golongan yang kedua yaitu ahlu nas tentang ahlu ta'sib, ahlul asb, yaitu hadis al-hikul faraid bi ahliha, bagian akhir hadis fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar. Ini fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar, ini adalah nas dalil langsung tentang apa? Tentang asabah, ahlul asbah, ahlul ta'asib. Kemudian berikutnya ya, ada ayat wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ayat ini bermakna umum bahwa yang namanya kerabat satu dengan yang lainnya lebih berhak. Bukan dalil langsung tentang warisan dawil arham. Tapi ini adalah ayat yang bermakna umum, masuk di dalamnya ya sekian perkara. Sebagian ahlul ilm memasukkan warisan dawil arham masuk dalam keumuman makna ayat ini, sehingga ketika tidak ada ahlul faraid, tidak ada ahlul ta'sib, mayat itu tidak meninggalkan ahli waris dari kalangan ahlul faraid dan asabah, maka menurut pendapat itu yang diberikan adalah siapa? Dawul arham. Lebih berhak daripada orang luar yang tidak punya hubungan kerabatan dengan mayit. Dikarenakan pendalilan ini sifatnya pendalilan dengan keumuman makna ayat, bukan nas langsung dalam masalah dawil arham, maka terjadilah apa tadi? Terjadi apa? Terjadi khilaf. Sebagian ulama tidak setuju dengan ini. Baik. Tahina. Kita lanjut ya, masuk ilmu al-faraid. Fadhal. Ilmu al-faraid, hadduhu, mawdu'uhu, thamaratuhu, hukmuhu. Hadduhu, al-ilmu bi kismati al-mawarithi fikhan wa hisaban. Hadduhu, yakni ta'rifu. Had batasnya, maksudnya ta'rifnya, definisinya, maknanya. Nah. Apa definisi ilmu al-fara'id? Had semakna dengan apa? Ta'rif. Hadduhu yakni ta'rifahu. Pengertian definisi ilmu fara'id Al-ilmu biqismatil mawarithi fikhan wa hisaban. Ilmu tentang pembagian warisan secara fikih, secara fikih, yakni secara fikihnya, ya, ilmu fikihnya, wa hisaban, dan secara perhitungannya, secara perhitungannya. Jadi, ya, belajar ilmu faraid tidak akan sempurna jika tidak tahu berhitung. Tidak tahu hitungan per penjumlahan, pengurangan, tidak akan bisa. Buntu. Meskipun tahu ilmu fikihnya, tapi disuruh menghitungkan enggak bisa. Nah, karena dia tidak bisa hisabnya. Paham? Jadi faraid itu meliputi fikhan wa hisaban. Jadi harus menguasai fikihnya, menguasai juga perhitungannya. Harus mengerti matematika, kan? Nah, sesuai yang dibutuhkan dalam perhitungan. Dan itu hanya dasar-dasar saja. Nah, baik, maudhu'uhu, topiknya sekarang, topik pembahasannya. Maudhu'uhu, at-tarikatu wa hiya ma yukhlifuhu al-mayyitu min amwalin wa huquqin wa ikhtisasatin. Topik pembahasan ilmu faraid adalah at-tarikat. Apa yang dimaksud dengan at-tarikat? At-tarikat adalah harta warisan, singkatnya harta warisan, yaitu ma yukhlifuhul mayyitu, apa yang ditinggalkan oleh mayat, min amwal, berupa harta warisan, wa huquq, dan hak-hak yang diwarisi, wa ikhtisasat, dan kekhususan-kekhususan yang dimilikinya yang diwarisi. Jadi tidak mesti berupa harta. Nah, secara singkatnya, globalnya kita mengatakan misalnya harta warisan. Tapi itu meliputi apa saja yang ditinggalkan oleh mayat berupa harta, benda amwal, atau kehukuk, hak-hak yang dia miliki berupa hak-hak. Itu juga diwarisi. Begitu pula ikhtisasat, punya kekhususan-kekhususan yang dia miliki, itu juga diwarisi. Nah, Samaratuhu isalu kulli warithin isalu kulli warithin ma yastahiquhu min at-tarikah wa min thamma na'rifu ahammiyatahu wa hukmahu. Samaratuhu, buah belajar ilmu faraid. Apa buah yang dipetik dengan mempelajari ilmu faraid? Buahnya isalu kulli warith ma yastahiquhu min at-tarikah. Ya. Memberikan, menyampaikan kepada setiap waris, yakni setiap ahli waris, ma yastahiquhu, apa yang berhak didapatkannya dari warisan, ya, min at-tarikah, dari warisan. Nah. Sehingga tidak terjadi apa? Tidak terjadi unsur kezaliman. Masing-masing, ya, masing-masing ahli waris mendapatkan bagiannya persis sesuai dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam syariatnya. Itu buahnya. Nah, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihkan. Nah, masing-masing mendapatkan ma yastahiquhu min at-tariqah. Wa min thamma, dari sana kita pun mengetahui ahammiyatahu wa hukmah, urgensi, ya, pentingnya ilmu faraid dan hukum ilmu faraid. Apa hukumnya? Hukmuhu fardu kifayatin idza qama bihi man yakfi sara fi haqqil baqin sunnatan. Hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi ilmu faraid termasuk dalam kategori, ya, ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Sebagaimana kita ketahui bahwa talabul ilm dibagi oleh ulama, Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan talabul ilm hukumnya kalau bukan fardu ain maka fardu kifayah. Ilmu faraid bukan fardu ain, bisa diwakili oleh sebagian orang, ya, fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi, jika telah menjalankan kewajiban ini, ya, sebagian kaum muslimin dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan kaum muslimin dalam hal, ya, pengaturan pembagian warisan, sara fi haqqil baqina sunnatan, menjadilah hukumnya bagi yang tersisa dari mereka sunnah. Nah, baik, artinya jika sudah ada sebagian dengan jumlah yang cukup menjalankan fardu kifayah ini, yang lainnya sudah tidak berdosa. Ya, jika tetap ingin mempelajarinya, maka itu adalah keutamaan yang sifatnya apa? Sunnah. Nah, naktafi bihadza, barakallahu fikum. Subhanallah, bihamdihi, subhanallah.